menjadi wali, pembela, penolong, pelindung, pembantu. Dan Allah mengancam barang siapa yang loyal terhadap mereka, maka dia termasuk mereka itu, yakni Yahudi dan Nasara. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa yang banyak cenderung dan loyal kepada orang-orang kafir adalah orang-orang munafik. Dan tidak sepantasnya orang-orang mukmin melakukan perbuatan itu. Baik. Maka di ayat yang ke-55 Allah mengatakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu, sesungguhnya wali kalian wahai orang-orang yang beriman adalah Allah dan Rasulnya. Wali kalian wahai orang-orang yang beriman adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Allah dan Rasulnya akan menolong kalian, membela kalian, demikian juga orang-orang yang beriman menolong membela sesama kaum mukminin. Baik. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, innama sesungguhnya hanya. Baik, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang merupakan wali kalian. Tidak yang lainnya. Ini ya al-hasr, pembatasan. Hanya barakallahu bikum. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah. Kalau Allah yang kita jadikan wali, pembela, penolong, pembantu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dan mengangkat kita sebagai walinya. Barakallahu fikum. Pembela dan penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela, penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita telah menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan sifat sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Inilah wali. Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang beriman menjadikan Allah sebagai walinya, maka Allah mengangkat mereka menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak boleh loyal kecuali hanya kepada mukmin yang lainnya. Barakallahu fikum. Orang mukmin yang bagaimana, yang senantiasa loyal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un, yakni orang-orang yang beriman yang menegakkan salat. Barakallahu fikum. Orang-orang beriman yang menegakkan salat, wa yu'tuna zakah, dan mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dalam keadaan mereka senantiasa ruku, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian Allah mengulangi, memperingatkan, jangan pernah kalian wahai orang-orang mukmin loyal terhadap orang-orang kafir. Allah mengatakan di ayat yang ke-56, wa may yatawalla afan. Baik. Wa may yatawalla Allah wa rasulahu wal ladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang loyal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya dan orang-orang beriman, ini untuk mengancam barakallahu fikum orang yang loyal kepada orang kafir. Allah menyatakan fa inna hizballahi humul ghalibun, karena sungguhnya tentara Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang akan menang. Barakallahu fikum. Bukan orang kafirnya dan bukan orang-orang yang loyal terhadap orang-orang kafir, tapi Hizbullah, dia inilah yang akan menjadi pemenang di dunia dan di hari akhirat. Subhanallah. Karena kapan loyal, dan ini merupakan sifatnya orang-orang munafikin, loyal kepada orang kafir, maka ini bisa dijadikan barakallahu fikum barometer bahwa dia telah melakukan ridda wal iyadu billah. Barakallahu fikum. Karena tidak adalah yang namanya al-wala kecuali disertai dengan apa? Al-mawaddah war-ridha. Cinta dan ridha dengan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada orang-orang kafir. Oleh karena itu di ayat yang sebelumnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Al-wala tidak akan pernah bisa muncul kecuali disertai dengan mahabbah. Barakallahu bikum. Al-wala tidak akan muncul kecuali disertai dengan mahabbah. Baik. Yang ini dinafikan dari orang-orang yang beriman. Baik. Sifat ini ada pada orang-orang munafikin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi riddah. Yang loyal terhadap orang kafir. Maka Allah mengatakan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Baik. Niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum, kalau kalian tidak mau membela Allah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membinasakan kalian dan mendatangkan kaum dan umat yang mau membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, tidak mau membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau menyokong agama Allah subhanahu wa ta'ala, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan menghabiskan kalian, memusnahkan kalian, dan Allah menggantikan kaum dan umat yang lain yang mereka itu tidak sama seperti kalian. Subhanallah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Perhatikan, diulang-ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan loyal terhadap orang kafir, karena ini sifatnya orang-orang munafikin. Coba lihat di ayat yang ke-57 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian itu barang candaan, perolok-olokan. Jangan kalian jadikan mereka ini, orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang munafikun yang menjadikan agama Allah sebagai bahan perolok-olokan, huzwa wa la'iba, permainan. Siapa mereka? Barakallahu bikum. Ya alladzina utul kitaba min qablikum. Orang Yahudi dan Nasara yang telah diberi kitab oleh Allah sebelum kita. wal kufar dan orang kafir secara umum, agama apapun yang dia anut. Yang mereka memperolok-olokkan Islam dan kaum muslimin. Jangan pernah kalian wahai orang-orang beriman menjadikan mereka sebagai wali. Barakallahu fikum. Minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat menjadikan orang-orang yang memperolok-olok agama kalian, mempermainkan agama kalian, yaitu orang-orang Yahudi, Nasara, orang kufar secara umum, jangan kalian angkat mereka menjadi wali kalian, pembela, penolong, penyokong kalian. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. Baik, wattaqullah dalam artian ya, jangan kembali kepada ini secara khusus dan perintah dan larangan yang lainnya secara umum. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Jangan kalian angkat jadikan orang kafir sebagai wali kalian jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. La haula wala quwwata illa billah. Ini peringatan barakallahu fikum diulang dan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak loyal terhadap orang-orang kafir. Barakallahu fikum, mencintai mereka, ridho terhadap mereka. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.